Buat rekan-rekanku, kita goyang bareng kompak. Kita goyang bersama Fuji, Kuanyar, Arlida, Putri, Ade. Lala. Goyang ya mas ya, kita goyang damai bareng-bareng Andela di sini. tepuk tangan yang meriah. Mantap.